Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan anak ini yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi kenakalan anak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa masalah kenakalan anak ini adalah masalah yang menjadi ganjalan, masalah yang menjadi kegelisahan, jadikan gelisah para orang tua, dan hampir semua orang tua akan merasakan hal seperti ini, yaitu tentang kenakalan anak. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa apa sebenarnya makna dari nakal itu. Nakal itu secara makna adalah yaitu suka berbuat kurang baik, antara lain tidak menurut, suka mengganggu, dan sebagainya, terutama terjadi pada anak-anak. Jadi hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh anak banyak disebut dengan istilah kenakalan atau anak-anak nakal. Jadi anak nakal itu adalah anak yang suka melakukan perbuatan kurang baik. Sebagai contoh misal, tidak mau sholat, ya, suka membantah orang tua, suka merusak barang, malas belajar, suka bertengkar dan sebagainya. Ini adalah sebutan anak nakal. Terus kemudian kenakalan anak itu dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah kenakalan terkait dengan karakter keimanan. Yang kedua adalah terkait dengan karakter belajar. Yang ketiga adalah terkait dengan karakter bakat. Kenakalan yang terkait dengan karakter keimanan ini sebagai contoh, yaitu anak itu malas sholat, ya, tidak bergairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat hanya karena takut kepada orang tuanya, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenakalan yang terkait dengan fitrah karakter keimanan. Dan masih banyak lagi kenakalan-kenakalan lain yang terkait dengan keimanan ini. Antara lain bahwa anak itu berharap kepada selain Allah, mencintai bukan kepada Allah semata, namun cintanya kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah. Kemudian adanya imaji negatif, ya, bahwa tentang alam ini, tentang Allah, ya, ada imaji yang negatif pada diri anak. Itu termasuk kenakalan anak. Termasuk kenakalan yang paling besar pada diri anak terkait dengan fitrah keimanan ini atau karakter keimanan ini adalah, yaitu yang kadangkala orang tua tidak menganggap kenakalan, tapi sebenarnya adalah kenakalan, yaitu seorang anak yang melaksanakan sholat, dia itu tertib melaksanakan sholat, teratur, disiplin, tapi ternyata semua itu karena takut kepada kedua orang tuanya. Ini berarti ada penyimpangan dalam niat diri anak dalam melaksanakan ibadah, dan ini sangat berbahaya sekali. Walaupun mungkin banyak orang tua yang menganggap itu adalah bukan kenakalan. Terus kemudian kenakalan yang terkait dengan belajar itu antara lain bahwa anak tidak bergairah untuk belajar. Misal belajar ketika hanya disuruh saja, ketika ada ulangan, ketika ada hadiah, atau kalau tidak mengerjakan PR dia akan dihukum, maka dia akan belajar. Ini berarti kenakalan yang terkait dengan karakter belajar. Kemudian kenakalan yang terkait dengan karakter bakat. yaitu anak itu tidak memiliki karya, malas dalam bekerja, ya. Kalau ditanya cita-citanya bingung mau apa, tidak kenal potensinya, kalau ditanya bakatnya apa juga dia bingung. Kemudian mau apa nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah besar, dia juga nggak bisa menjawab. Ini sebenarnya adalah termasuk dalam kenakalan anak, ya. Dalam hal ini adalah terkait dengan kinerja anak atau terkait dengan karakter bakat anak. Nah, ini berbagai macam kenakalan itu. Sebelumnya, sebelum kita mengatasi berbagai masalah kenakalan tersebut, maka terlebih dahulu kita memahami anak kita. Ini yang terpenting, ya. Siapakah anak kita yang sering kita sebut nakal tersebut, ya, berbagai contoh tadi. Nah, siapakah anak kita? Tentu saja kita tahu bahwa anak kita adalah manusia. Bahwa manusia itu berbeda dengan hewan, manusia itu berbeda dengan tumbuhan, manusia itu berbeda dengan mesin, berbeda dengan komputer. Nah, hakikat manusia ini tentu saja kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita belajar atau memahami tentang hakikat manusia ini tidak mengambil dari sumbernya, yaitu dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengambil dari yang lain, nanti akan salah memahami makna manusia dan akan salah pula dalam mendidik anak-anaknya, termasuk dalam mengatasi kenakalan anak tersebut. Terus, kalau hakikat manusia menurut Al-Quran itu sebagaimana disebutkan surat Ar-Rum ayat 30, ya, fa'akim wajaka lidini hanifa fitratallah allati fatarannasa 'alaiha la tabdila likhalqillah dalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu atas fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. Dan tidak akan berubah fitrah Allah. Jadi berdasarkan ayat tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia termasuk anak-anak kita dan termasuk diri kita, yaitu atas fitrah. Terus kemudian tafsir dari fitrah tersebut, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa Allahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah menjadikan Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Fitrah di sini sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, artinya adalah al-Islam. Maka kita bisa mengatakan bahwa anak-anak kita itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Sudah ada benih-benih unggul tentang keislaman. Sehingga anak kita pasti cenderung kepada kebaikan. Itu adalah nas dan itu adalah kebenaran, karena sumbernya adalah jelas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa anak kita itu lahir dalam keadaan sudah memiliki kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Terus kemudian setelah kita mengetahui bahwa anak kita itu asalnya adalah baik, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pembelajar, kemudian dia itu memiliki bakat yang unik. Jadi tidak ada anak yang tidak beriman kepada Allah. Tidak ada anak yang benci kepada Allah. Istilahnya asalnya tidak ada anak yang tidak suka beribadah. Kemudian juga tidak ada anak yang malas belajar. Dan juga tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Ini makna dari fitrah tersebut. Nah, kemudian fitrah-fitrah tersebut itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya. Ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa nuqirru fil arhami manasau ila ajalin musamma, tsumma nukhrijukum tiflan, tsumma litabluhu asudakum." Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa fitrah-fitrah yang ada pada diri anak tersebut ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman-Nya yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Jadi yang menjadikan anak kita menjadi kuat, ya, kemudian sampai kepada dewasa, yang mengeluarkan dari rahim itu adalah Allah SWT. Ini. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali kepada Allah SWT bahwa kita diberi perintah oleh Allah SWT untuk mendidik anak-anak kita. Ternyata anak-anak kita itu sudah kondisinya sudah luar biasa, yaitu sudah memiliki benih-benih kebaikan, cenderung kepada kebaikan. Sudah itu Allah SWT menumbuhkan, bukan kemudian Allah SWT lepas begitu saja kemudian semuanya terserah kepada kita. Tapi Allah SWT ikut mendidik anak-anak kita dengan menumbuhkan mereka menjadi hingga dewasa kelak sampai akhir hayatnya. Ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah benih-benih kebaikan itu ditumbuhkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman itu untuk menjaga tumbuh kembangnya fitrah tersebut. Ini. Maka Allah SWT berfirman, ya, dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narom, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga, menjaga diri anak-anak, istri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Karena apa perlu dijaga? Di sini Ali bin Muthalib mengatakan adibuhum wa alimuhum, yaitu didiklah adab dan ajarilah mereka ilmu. Jadi dengan pendidikan, intinya adalah pendidikan itu menjaga, menjaga fitrah anak-anak kita yang asalnya sudah baik, ya, dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian fitrah itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjaganya. Menjaga agar apa? Yaitu agar tidak menyimpang fitrah tersebut. Karena apa? Karena fitrah tersebut bisa tertutupi, ya, tertutupi oleh pengaruh-pengaruh dari luar, antara lain dari setan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamba-hambanya itu hunafa, yaitu lurus, maka setanlah yang menggelincirkannya. Maka oleh karena itu antara lain salah satu kiat untuk mendidik anak-anak adalah selalu memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita selalu dilindungi dari godaan setan. Ya. Ini yang inti dari mendidik anak. Kondisi anak kita adalah seperti itu. Jadi anak kita bukanlah kertas yang kosong, tapi sudah terisi. Isinya itu ditumbuhkan oleh Allah. Nah, tugas kita adalah menjaga. Maka bisa kita katakan bahwa prinsip dalam pendidikan Islam itu adalah Allah Ta'ala memberikan bekal kepada setiap anak yang terlahir berupa benih-benih kebaikan, yaitu al-Islam atau fitrah. Kemudian yang kedua, Allah menumbuhkan fitrah tersebut sepanjang hidupnya. Kemudian yang ketiga, manusia mendapatkan amanah untuk menjaga tumbuhnya fitrah tersebut, yaitu dengan pendidikan. Sehingga tugas pendidik adalah menjaga fitrah, menjaga karakter-karakter anak yang baik tersebut yang telah Allah tumbuhkan agar tidak menyimpang. Nah, ini tentang kondisi anak-anak kita dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dasarnya adalah hal tersebut. Kemudian kita perlu mengetahui tentang kedudukan anak-anak kita, ya, bahwa yang namanya anak, ya, dalam istilah namanya anak itu berarti kebalikan dari dewasa. Maka dalam Islam yang disebut anak itu adalah usia sebelum balig, atau disebut usia sebelum akil balig. Nah, sedangkan setelah balig itu sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah menjadi dewasa. Oleh karena itu batasan pembahasan kita kali ini, ya, karena kita membahas tentang kenakalan anak, ya, maka kita batasi bahwa ini adalah pembahasan tentang fase perkembangan anak sebelum mereka balig. Ini. Nah, bagaimana kondisi anak atau kedudukan anak yang sebelum balig? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an thalathah." Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wanisobi hatayah talim, yaitu pena itu diangkat pada anak sehingga dia itu balig. Jadi sebelum anak itu balig tidak ada catatan amal ini. Sehingga bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut bahwa disebut anak itu karena usia sebelum balig. Terus kemudian yang kedua, anak belum memiliki catatan amal perbuatan, ya, sehingga anak belum memiliki tanggung jawab moral, ya, karena nggak ada catatan amal perbuatan. Anak enggak memiliki tanggung jawab moral, terutama dalam hal ini adalah usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian anak belum memiliki beban syariat. Ya. Ini namanya anak beban syariat itu diberikan setelah akil balig, yaitu sebagai mukallaf. Kemudian anak belum memiliki kewajiban. Karena enggak ada kewajiban sehingga anaknya memiliki hak di situ. Kalau ada kewajiban mesti dicatat amalnya. Kalau dia melanggar kewajiban maka dosa. Tapi ini anak tidak dicatat sehingga anak tidak memiliki kewajiban. Kemudian anak belum memiliki dosa, ya, maka begitu anak-anak meninggal dunia maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi anak. Nah, oleh karena itu bisa kita katakan dalam hal ini maka kata kenakalan atau nakalnya anak, kalau kita kembalikan ini ke masalah kondisi anak, bahwa anak itu enggak punya dosa, enggak punya catatan amal, maka sebenarnya tidak ada anak nakal. Jadi sebenarnya tidak ada anak nakal. Karena apa? Karena apapun yang mereka lakukan itu tidak dicatat amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak dianggap dosa. Mereka tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada catatan amal. Ini. Jadi sebenarnya tidak ada anak nakal. Jadi kata kenakalan itu sebenarnya bukan nakal, ya. Nah, baik, kita bahas selanjutnya tentang kenakalan anak tersebut yang pada akhirnya adalah bukan kenakalan, ya. Kenapa muncul anak itu dilabeli dengan kata nakal, ya? Itu ada dua kemungkinan penyebabnya. Jadi ini penyebab kenakalan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah penyebab dari anak itu sendiri. Karena namanya anak itu tidak punya beban moral, tidak punya beban tanggung jawab, ya, tidak punya kewajiban karena masih anak, maka yang disebut dengan anak nakal itu sebenarnya adalah penumpahan potensi dari anak tersebut, ya, potensi. Jadi nakalnya anak itu sebenarnya bukan nakal, tapi itulah potensi yang ditumpahkan oleh anak. Karena apa? Karena potensi itu belum tampak buahnya. Ya, belum menghasilkan, belum bisa memberikan manfaat. Nah, hanya anak hanya untuk berlatih. Nah, berlatih untuk mengasah potensi itu kadang-kala bagi orang tua dianggap sebuah kenakalan. Ya, contoh misal anak yang suka apa namanya bertengkar, berkelahi, anak yang suka coret-coret, ya, anak yang sering sekali memecahkan gelas dan sebagainya itu kadang-kala bukan karena sebab kenakalan, tapi mungkin potensi dia. Yang dia baru berlatih untuk menumbuhkan potensi biar kelak kalau dia dewasa itu bermanfaat bagi umat. Kemudian dari sisi anak, ya, penyebab kenakalan berikutnya adalah penuntasan egosentris. Jadi masa 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya adalah masa penuntasan ego. Namun tidak semua anak umur 7 tahun itu egonya sudah tuntas. Sehingga begitu 7 tahun dia sudah mulai beradab, sudah mulai rajin untuk belajar sholat. Tapi fakta banyak yang terjadi sampai usia 7 tahun pun ego anak itu belum tuntas. Nah, sehingga ego yang belum tuntas itu menuntut untuk ditumpahkan, ya, untuk dikeluarkan. Akhirnya mengeluarkan egosentris yang tidak tuntas sebelumnya itu menjadikan anak itu dilabeli nakal. Jadi penyebab kenakalan dari sisi anak penyebabnya adalah dua itu. Jadi bukan nakal tapi potensi yang belum tampak buahnya dan penuntasan egosentris yang sebelumnya tidak tuntas ini. Terus kemudian penyebab kenakalan itu karena yang kedua adalah dari sisi orang tua, itu persepsi orang tua itu sendiri, ya. Persepsi orang tua, mengapa orang tua yang sebenarnya anaknya itu tidak nakal kemudian oleh orang tua dianggap nakal, ya. Yaitu yang pertama adalah karena apa? Orang tua itu enggak paham, kurang yakin bahwa setiap anak itu hebat. Orang tua masih menganggap bahwa anak itu seperti kertas kosong. Sehingga kalau kelihatan tampak nakal, seperti nakal, akhirnya buru-buru untuk segera dicap nakal dan segera diatasi gitu. Padahal sebenarnya itu potensi dia. Itu potensi dia itu. Sebagai contoh misal anak yang apa namanya suka ngomong, ya, cerewet, banyak ngomong, itu bisa jadi dia potensi dia itu. Namun karena orang tua menganggap anak itu sebagai kertas kosong, akhirnya berpikir bahwa besok sampai dewasa pun dia akan banyak ngomong. Padahal Nabi bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam itu. Nah, itu untuk orang yang dewasa, tapi untuk anak-anak berbeda lagi, karena anak belum memiliki tanggung jawab, belum memiliki beban syariat ini. Namun yang kita harapkan adalah nanti setelah dia dewasa akan berbicara yang baik dan atau diam. Tapi pada saat kecil ini itu adalah masa-masa penuntasan egosentris, masa-masa penumbuhan potensi, maka tampak sekali bahwa pada diri anak itu adalah kenakalan, padahal sebenarnya adalah bukan. Jadi ini pertama, yaitu orang tua yang masih memahami bahwa anak seperti kertas kosong, sehingga akan panik orang tua tersebut jika melihat tanda kutip kenakalan anaknya. Terus berikutnya adalah dari sisi orang tua yang suka atau seringnya melabeli anaknya nakal itu karena apa? Orang tua kurang yakin. Kurang yakin bahwa Allah itu ikut mendidik anak. Sebagaimana tadi ayat Al-Quran yang kita jelaskan tadi, bahwa yang menumbuhkan anak kita, yang menjadi besar, yang mengeluarkan dari rahim, ya, sehingga lahir di buminya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ikut menumbuhkan fitrah diri anak, pada diri anak. Ya. Sehingga Allah pun ikut mendidik anak kita. Ya, jadi akhirnya karena kurang yakin itu, orang tua terlalu mengandalkan akan kekuatan atau kemampuan dirinya sendiri itu. Jadi rasa tawakalnya itu kurang. Ya. Merasa bahwa Allah itu tidak andil untuk mendidik anak kita. Nah, sehingga kita panik ya, melakukan segala sesuatu karena melihat kondisi anaknya seperti itu. Padahal sebenarnya Allah ikut mendidik dan anak itu akan berkembang sesuai sunatullah, ya, secara alamiah sesuai dengan yang Allah telah tetapkan. Terus yang ketiga adalah yang menyebabkan anak itu dilabeli nakal oleh orang tua, karena orang tua itu rasa khauf, ya, rasa takutnya itu lebih besar dibandingkan rasa roja, yaitu rasa harap, ya. Jadi ketakutannya lebih besar dari harapan ini, sehingga tidak seimbang. Harusnya itu seimbang antara khauf dan roja. Kalau khaufnya terlalu besar, maka munculnya kekhawatiran, kegalauan. Kalau rojaknya terlalu besar, khaufnya sedikit, maka terlalu abai, terlalu yakin bahwa pasti anaknya akan menjadi baik. Itu juga tidak benar. Karena terlalu abai, nanti akhirnya munculnya lalai ya, untuk mendidik anak-anaknya. Karena terlalu yakin itu tadi. Maka yang baik adalah antara khauf dan rojak itu harus seimbang. Ibarat seekor burung, antara sayap kiri dan sayap kanan harus seimbang, maka akan terbang indah burung tersebut. Ya ini. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui tentang kondisi anak, terus kemudian akhirnya kita simpulkan bahwa sebenarnya tidak ada anak nakal, ya. Tapi itu adalah potensi atau kemudian ego yang tidak tuntas pada diri anak, maka solusinya, ya. Yang pertama, secara umum ya, bagi harus dilakukan orang tua dalam menghadapi anaknya yang dilabeli nakal tersebut ya, yaitu ikhlas dalam mendidik. Ikhlas bahwa kita mendidik itu semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap pujian, tidak mengharap keduniaan dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah selalu memohon perlindungan untuk anak, sehingga anak-anak kita dilindungi dari pengaruh-pengaruh luar, terutama dari setan ya, atau pengaruh-pengaruh lingkungan, masyarakat dan sebagainya tidak baik. Karena apa yang bisa melindungi anak kita? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan tentang kemampuan kita sendiri, maka kita khawatir dan enggak bakalan kita akan mampu ini. Terus kemudian berikutnya adalah solusi umum, yaitu meyakini bahwa Allah itu ikut mendidik anak kita. Solusinya itu, yakin bahwa Allah itu ikut mendidik anak kita karena nas-nas yang ada dalam Al-Quran tersebut. Ini, kemudian bahwa meyakini tidak ada anak nakal, ya. Tidak ada anak nakal. Nah, setelah itu kemudian kita insya Allah akan menjadi lebih tenang. Ya. Lo tenang di sini bukan berarti kita menjadi lalai atau abe, tetap ada rasa khauf. Namun rojak pun juga harus ditumbuhkan sehingga seimbang ini. Jadi ada harapan dan ada kecemasan juga. Ini harus seimbang. Itu solusi secara umum. Lah, solusi praktisnya bagaimana? Dalam menghadapi anak ini, intinya kita di sini ya. Jadi kalau ada anak nakal ya, tiba-tiba tanpa diduga-duga anak kita itu nakalnya luar biasa itu. Ya, tidak seperti biasanya. Dan itu terus berkali-kali berulang-ulang itu. Hal yang perlu kita lakukan terhadap anak kita itu sebenarnya anak itu butuh dua hal untuk mengatasi masalah itu, yaitu pengakuan dan yang kedua adalah kelekatan. Apa maksud dari pengakuan itu? Kita harus mengakui bahwa anak itu memiliki potensi. Cobalah kita memuji anak kita, mengakui anak kita, memberikan kepercayaan pada anak kita bahwa anak kita hebat gitu loh. Ya, anak kita hebat. Saya sering sekali mendengar anak-anak atau para pemuda, mereka yang sudah dewasa gitu. Itu sering bercerita tentang apa namanya? Bagaimana orang tuanya mendidik. Ternyata banyak di antara mereka itu yang mengharap ya, mengharap orang tuanya itu memberikan pengakuan ya bahwa aku itu hebat itu. Sampai ada yang mengatakan sejak saya kecil sampai besar sekalipun enggak pernah saya itu dipuji oleh ayah saya. Saya ingin nanti ingin menunjukkan kepada ayah saya bahwa aku adalah orang hebat itu. Makanya anak tersebut mengakui bahwa munculnya kenakalan pada saat dia sekolah di SMP itu disebabkan itu tadi, karena tidak ada pengakuan. Dia ingin mencari perhatian dari orang tuanya, dari ayahnya, dengan membuat ulah karena apa enggak ada pengakuan. Ini jadi pengakuan itu penting ya, kita harus memberikan kepercayaan pada anak ya. Kita harus mengenal potensinya. Maka pada saat anak itu mengerjakan potensinya, maka kita dukung. Dan itu sangat berharga bagi diri anak, dan itu akan mengurangi kenakalan pada anak tersebut. Padahal sebenarnya bukan kenakalan, itu hanya jeritan hati anak yang egosentrisnya tidak tuntas. Karena apa? Yaitu tadi, tidak ada pengakuan dari orang tuanya. Kemudian setelah kita berusaha untuk mengakui ya, tentang potensi anak-anak kita, selanjutnya adalah agar anak itu tidak nakal ya, tanda kutip ya, itu adalah dengan kelekatan, yaitu kita dekat ya, tumpahkan kasih sayang kita ya, tunjukkan bahwa kita sayang kepada anak-anak. Kebersamaan, berdialog, menyapa, menanyakan bagaimana kabarnya, ini kelekatan. Nah, dua hal inilah ya solusi yang paling tepat untuk mengatasi tanda kutip kenakalan anak, yaitu pengakuan dan kelekatan. Ini. Nah, inilah yang apa namanya? yang bisa di apa namanya diambil faedah ya dari penjelasan tadi, bahwa perlakuan yang kita perlakukan pada diri anak itu adalah dengan pengakuan dan kelekatan, namun diri pribadi orang tua pun juga harus melakukan perbaikan-perbaikan. Sebab memperbaiki anak kalau orang tua tidak memperbaiki diri sendiri dulu, itu akan percuma, akan sia-sia. Karena urutan dalam mendidik itu adalah tadi sebagaimana firman Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu dulu, kemudian wa ahlikum, kemudian keluargamu, yaitu anak dan istri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini. Nah, sehingga akhirnya bisa kita katakan bahwa apabila ada seorang anak misal suka membantah ya kalau diberitahu ya. Kemudian kadang-kadang dinasihati merasa sudah tahu, banyak beralasan dan sebagainya. Maka kalau kita sudah paham tentang diri anak tersebut dan konsekuensi mendidik yang sebagaimana dijelaskan tadi, itu sebenarnya bukan kenakalan anak, tapi itu potensi. Coba kira-kira kalau anak sering bantah, banyak alasan ya, suka mendebat ya, bahasa Jawanya itu suka ngeyel, kira-kira apa potensinya? Itu potensi pemimpin, potensi seorang mudir, potensi seorang kepala sekolah, seorang manajer. Itu awal waktu kecilnya bisa jadi seperti itu, karena apa? Itu potensinya belum tampak buahnya karena masih kecil gitu. Terus kemudian juga kita lihat ya, yang kadang disebut anak nakal itu anak yang suka keluar rumah ya, kalau bahasa Jawanya itu bocah lali rumah ya. Dia pulang sekolah mungkin langsung sepatu dan tasnya dilempar begitu saja, kemudian dia pergi nanti pulang-pulang menjelang maghrib ya. Itu sekilas orang tua mengatakan bahwa itu nakal ya. Tapi cobalah kita kembalikan bahwa anak kita semuanya hebat. Yang dia lakukan itu hanya dia ingin mengasah potensinya, dia merasa bahwa itu belajar ya. Dia itu merasa bahwa itu belajar gitu. Maka kalau kita berpikir positif ya, kita husnudzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak kita itu diciptakan Allah dalam kondisi yang baik ya. Maka sering bergaulnya anak itu potensi sosial bagi anak tersebut ya. Bisa jadi harapan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita kelak menjadi seorang humas ya, seorang duta besar ya, seorang mediator ya, atau mungkin bisa jadi seorang penjual atau marketing yang sering berhubungan dengan orang lain. Ini itu karena potensi anak-anak kita. Kita selalu berpikir positif, mereka itu enggak punya dosa. Maka jangan terburu-buru kita melabeli mereka dengan kenakalan. Contoh lagi, misal anak suka melamun, ya, sepertinya dia itu malas bekerja, sukanya melamun itu. Dan kadangkala dia berbicaranya itu aneh yang orang lain tidak memikirkan, dia memikirkan, ya. Sebagai contoh, misal anak itu mengatakan, aku besok ingin membuat rumah yang tidak menyentuh di atas tanah. Itu kadang-kadang itu lamunan anak itu. Nah, kadang-kadang orang tua itu justru malah memangkas. Dan akhirnya mengatakan anak itu tidak normal atau mungkin nakal itu loh, mengada-ngada. Tapi sebenarnya itu kalau kita berpikir positif, ya kita husnudzon, maka anak tersebut adalah anak yang hebat. Yaitu apa? Dia bisa memiliki potensi visioner. Dia itu orang visioner. Ya, orang yang berpikir ke masa depan, menembus cakrawala, orang yang bisa mendesain sesuatu ini. Kemudian contoh yang lain lagi, ya, yaitu anak yang suka merusak mainan sebagai contoh. Itu kadang-kadang orang tua itu langsung jengkel, ya, merasa apa namanya, barangnya dirusak. Itu kalau yang melakukan orang dewasa jelas itu kenakalan dan berdosa kan, merusak sesuatu yang seharusnya bisa bermanfaat itu. Tapi bagi anak itu adalah belajar itu, ya. Nah, merusaknya di mainan anak itu sebenarnya dia ingin belajar segala sesuatu, penasaran dan sebagainya. Ya, ingin tahu cara kerja mainan tersebut. Nah, kalau kita berpikir positif, kita husnudzon, ya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga anak saya kelak menjadi teknisi yang soleh, ya, menjadi ahli dalam bidang teknologi dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, para pendidik, jadi intinya untuk anak, ya, di bawah usia balig, ya, itu sebenarnya bukanlah itu kenakalan, ya, tapi itu adalah potensi mereka atau mungkin jeritan hati mereka yang egosentrisnya belum tuntas sebelumnya. Oleh karena itu, solusinya adalah kita memperbaiki diri, ya, ikhlas, ya, kemudian berhusnudzon, ya, bahwa anak kita itu hebat. Kalau kita berprasangka bahwa anak kita tidak hebat, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa anak itu diciptakan atas fitrah, ya. Manusia diciptakan atas fitrah dan Nabi bersabda bahwa setiap anak itu adalah fitrah dan fitrah itu baik, kemudian kita berprasangka anak kita itu enggak baik, berarti kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak-anak kita itu luar biasa itu. Ini. Jadi intinya dengan kita mengenal anak-anak kita, maka kita akan makin mengagumi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah dengan melihat kenakalan-kenakalan anak kita justru malah bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat potensi-potensi yang unik pada diri mereka yang telah Allah bekalkan kepada diri anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang masalah mengatasi anak nakal ini, ya. Yang sebenarnya adalah tidak ada anak nakal kecuali setelah mereka balig, itu barulah disebut manusia yang nakal. Karena apa? Mereka sudah dicatat amalnya, dan apabila mereka melanggar syariat itu akan sudah dihukumi dosa, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini untuk keluarga Qur'ani sekalian terkait tema kiat menghadapi anak nakal. Dan semoga materi tadi yang dijelaskan oleh Al-Ustadz dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi sobat atau keluarga Qur'ani, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953 9903 0417. Masih tersisa 20 menit ke depan, kita manfaatkan bersama. Dan kita bacakan pertanyaan pertama, datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, maksudnya bagaimana, Ustaz? Jika ingin anak soleh, orang tuanya harus soleh terlebih dahulu. Pertanyaan ini datangnya dari saudara saya. Mohon dijelaskan, Ustaz. Saya kesulitan menjelaskan kepadanya. Saat ini saya sedang nonton bareng di YouTube, dan saudara saya tersebut ada di samping saya. Dari hamba Allah di Muktiharjo, silakan, Ustaz. Ya, Masya Allah, ya, dari hamba Allah di Muktiharjo, semoga Allah menjaga keluarga bapak atau ibu, ya, dalam mendidik anak-anaknya. Semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Bagaimana tentang pernyataan bahwa mendidik anak soleh itu orang tua harus soleh terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwa kesolehan anak itu terkait dengan karakter keimanan. Sedangkan karakter keimanan itu awal yang harus ditumbuhkan sebelum yang lain ditumbuhkan. Sedangkan karakter keimanan itu metode penumbuhannya adalah dengan apa? Dengan menumbuhkan imaji positif. Imaji positif itu muncul apabila ada keteladanan. Teladan itu adalah apa yang dilihat, dirasakan, dan didengar oleh si anak. Apabila orang tua soleh, ya, kemudian anak merasakan bahwa dengan kesolehan orang tua tadi, kemudian anak merasa nyaman, kemudian muncul imaji positif bahwa orang yang taat beribadah itu ternyata menyenangkan. Akhirnya dalam diri anak akan tumbuh kecintaan. Kecintaan menjadi orang baik, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha baik karena apa, menciptakan hamba-hamba Allah yang baik-baik gitu loh. Nah, maka dalam hal ini ya, bahwa orang tua itu harus soleh terlebih dahulu sebelum mensolehkan anaknya, yaitu terkait dengan pendidikan yang pendidikan iman yang paling utama adalah keteladanan atau qudwah ini. Maka apabila orang tua tidak soleh, maka qudwahnya tidak baik. Maka bisa jadi anak akan mencontoh hal yang tidak baik tersebut dan akan melekat pada dirinya sehingga tidak menjadi soleh. Apabila orang tua soleh, ya, kemudian anak melihat dan akan mencontoh, meneladani apa yang ada pada diri orang tuanya, maka diharapkan bahwa anak itu akan meniru orang tuanya. Karena untuk masa-masa penumbuhan fitrah keimanan itu, ya, pikiran bawah sadar anak itu betul-betul terbuka, maka apa yang dia lihat itu dia yakini, apa yang dia dengar langsung dia yakini, ya, dan apa yang dia rasakan langsung dia yakini. Dia tidak banyak berpikir panjang karena apa? Nalarnya belum tumbuh untuk usia 0 sampai 7 tahun tersebut. Nah, jadi intinya adalah terkait dengan keteladanan, ya, sehingga orang tua harus menjadi soleh terlebih dahulu sebelum mensolehkan anak-anaknya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan akan kami bacakan. Datangnya dari Bapak Andi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana kalau anak laki-laki usia 7 tahun kepergok mengalami penyimpangan seksualitas, Ustaz? Apakah harus dihukum, Ustaz? Silakan, ya. Ustaz. Anak usia 7 tahun kepergok, ya, melakukan penyimpangan seksualitas, ya. Ya. Nah, penyimpangan seksualitas yang dilakukan oleh anak-anak itu banyak hal, ya. Yaitu antara lain karena banyaknya konten-konten pornografi yang sekarang ada, sehingga apa, dorongan seksualitas anak itu sekarang sudah mulai muncul pada anak-anak yang belum balig, gitu. Ya, belum balig. Sehingga rasa penasaran anak, ya, rasa penasaran anak karena fitrah belajarnya tumbuh, ya, karena anak itu semuanya memiliki rasa ingin tahu, intellectual curiosity, akhirnya dia mencoba-coba penyimpangan seksualitas itu. Baik mungkin penyimpangan itu berupa masturbasi atau onani atau penyimpangan yang lainnya. Apabila kepergok seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Maka orang tua, karena dia masih kecil, ya, dan 7 tahun itu belum waktunya untuk dipukul, ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah setelah dia 7 tahun kan sudah tamyiz, kita diajak bernalar, ya. Diajak bernalar. Ini kita bisa mengambil contoh kisah seorang sahabat yang masih lemah imannya waktu itu, seorang pemuda, ya, kisah seorang pemuda yang minta izin zina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang yang sudah pemuda itu, sudah balig, tapi karena apa namanya, fitrah belajarnya, ya, dia belum tumbuh, dia masih kurang ilmunya. Nabi tidak marah, tidak menghukum, diajak berdialog. Nah, dengan dialog itu akhirnya pemuda tadi menjadikan zina itu yang paling dia benci, karena dengan dialog tersebut yang kisahnya sudah sering kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, maka anak yang 7 tahun tadi diajak dialog saja untuk bernalar, ya. Sebelum diajak dialog untuk bernalar, maka yang penting ini antara lain apa, yaitu kalau kita kembalikan ke kaidah tadi bahwa untuk mengatasi anak nakal itu yang pertama adalah pengakuan, ya. Yang kedua adalah kelekatan. Maka kita akui, ya, bahwa anak kita memiliki potensi itu. Ya, kenapa anak kita sampai menyimpang seperti itu? Karena potensi dia enggak ketemu. Dia enggak pernah diakui. Ya, dia enggak pernah diakui, dia galau, bingung mau apa yang dilakukan. Sehingga dia berusaha untuk mencari-cari, akhirnya sampai menyimpang dalam bidang seksualitas tersebut itu. Ini. Jadi kebanyakan penyimpangan itu karena apa? Potensi yang tidak ketemu, tidak ada pengakuan itu. Maka tugas orang tua adalah mencarikan kesibukan untuk anak-anak, ya. Tentu saja anak akan senang dengan kesibukannya jika itu sesuai dengan potensinya. Anak enggak mungkin bisa dipaksa sesuatu yang dia tidak berpotensi di bidang itu. Ini. Nah, ada yang apa kemudian setelah itu kelekatan sekarang. Ya, kelekatan yaitu tumpahkan kasih sayang, ya. Kemudian apa namanya? Betul-betul kita sering membersamai anak, mengajak dialog, ya. Kemudian sesekali kita sampaikan apabila anak kondisinya sedang tenang tentang bagaimana akibat dari penyimpangan seksualitas. Kita bisa memberikan sirah-sirah atau kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menyimpang dalam hal ini, kemudian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disampaikan ke anak tersebut dan belum waktunya untuk dipukul, ya. Belum waktunya untuk dihukum, karena dengan menghukum dia dikhawatirkan fitrah atau karakter keimanannya justru akan tidak tumbuh, akan menjadi cedera ini, dan dia akan menjadi lebih parah lagi, khawatirnya seperti itu. Jadi cukuplah dengan diajak berdialog, tapi dengan catatan dialog itu dilakukan setelah kita mengakui tentang potensi-potensi anak tersebut, kemudian kedekatan, kelekatan kepada anak tersebut dilakukan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Andi tadi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Khalif di Waleri. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Afwan, di lingkungan saya kurang bagus. Kadang saya masih membatasi anak saya dalam bermain keluar karena saya melihat sendiri anak seusia anak saya pada ngerokok Ustaz, bahkan mabuk. Ada anak cewek kelas 4 main sama anak TK laki-laki yang cewek memegang alat vitalnya dan semacamnya seperti sedang drama di sinetron Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz solusinya Ustaz untuk saya dan anak saya Ustaz, karena saya sangat khawatir. Silakan Ustaz. Iya, dari Ummu Khalif yang ada di Waleri. Jadi kalau kita melihat zaman ini, ya, bukan zamannya yang salah tapi manusianya, ya, penghuni dunianya ini yang makin mengerikan menurut kebanyakan orang tua. Akhirnya memunculkan ketakutan orang tua untuk melepas anaknya bergaul di luar. Nah, kembali lagi kepada kaidah bahwa kita harus seimbang antara khauf dan roja. Ya. Kita khawatir, memang betul khawatir. Karena apa? Allah mengabarkan kepada kita bahwa ada setan di luar yang bisa menggelincirkan fitrah anak kita. Namun kita juga harus berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala juga ikut menjaga anak-anak kita, ikut mendidik anak-anak kita, ikut menumbuhkan fitrah anak kita. Ini harus seimbang. Sehingga dengan keseimbangan ini betul-betul kita itu kondisinya stabil. Nah, yang kadangkala ya orang tua terutama ibu itu kan perasaannya lebih kuat, ya. Segala sesuatu dirasa sehingga ketakutan luar biasa apabila anaknya itu keluar. Nah, oleh karena itu ya marilah saat ini dunia itu makin keras, maka makin keraslah kita menumbuhkan iman anak kita. Dalam artian bukan kita keras dalam fisik, tapi lebih bersemangat lagi kita menumbuhkan fitrah atau karakter keimanan anak-anak kita, sehingga mereka menjadi betul-betul kuat, menjadi imun atau kebal dengan pengaruh dari luar ini. Caranya dengan apa? Yaitu tadi dua hal tadi, akui tentang potensi anak kita, kita percaya bahwa anak kita juga mampu. Ya, kita jangan selalu berpikir bahwa anak kita selalu dipengaruhi. Tapi karena anak kita juga memiliki kemampuan, kita harus memberikan kepercayaan juga bahwa anak kita juga bisa mempengaruhi orang lain. Bahwa anak kita juga bisa menjadi agen dakwah. Ya, walaupun masih kecil, dia akan mempengaruhi teman-temannya. Pada saat dia berangkat apa keluar bermain dengan teman-teman yang mungkin menurut kita buruk, ya, kita betul-betul berpesan kepada anak, ya, hati-hati di luar, ya, jangan mudah terpengaruh, ya. Ibu tidak mengapa kamu bermain karena kamu suka apa namanya waktunya sudah bermain karena sudah waktu bersosial. Tapi ya nanti dijaga ya, jangan sampai mudah terpengaruh teman yang jelek-jelek. Insya Allah anak itu tahu bahwa merokok itu jelek, tahu anak itu bahwa minum-minuman keras itu jelek, itu tahu ya. Hanya saja karena mungkin bonding atau kedekatan orang tua yang kurang, akhirnya anak cenderung dekat dengan temannya itu. Maka jangan sampai ya, untuk mengatasi hal ini, kekhawatiran orang tua yang anaknya keluar rumah itu, jangan sampai kedekatan anak kita kepada temannya itu mengalahkan kedekatan kita pada anak kita itu. Makanya kelekatan yang sebagaimana telah kita sebut itu penting sekali. Dekat, dekat, dekat ya. Sesekali kita cium anak kita, kita perlu kita tanyakan ya, kita puji dia ya, kemudian kita ajak dialog kesusahannya apa, yang diinginkan apa, sehingga anak berkeluh kesah kepada kita. Jangan sampai berkeluh kesah kepada teman yang di luar, yang notabene itu adalah mereka adalah rusak akhlaknya ini. Jadi kesimpulannya adalah ya, tetaplah kita yakin ya bahwa Allah juga ikut apa namanya mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita. Tapi kita juga jangan lalai ya, jangan abai sehingga kita terlena ya, tidak ada rasa khauf atau khawatir pada diri kita. Nah, ini sehingga anak kita terjerumus karena enggak ada rasa khauf itu tadi. Maka seimbangkan antara khauf dan roja sehingga kita menjadi stabil ya, menjadi lebih tentram dalam mendidik anak-anak kita, karena mendidik anak itu asalnya adalah kebahagiaan. Jangan sampai nikmat kebahagiaan mendidik anak ini menjadi sebuah kekhawatiran ya, yang akhirnya membuat kita menderita. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ummu Khalif yang ada di mulai tadi dan kita semua yang menyimaknya. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan beralih ke live chat YouTube. Yang pertama datang dari Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah dengan anak yang sering berperilaku pornografi, semisal berucap, menggambar, dan lain-lain? Kemudian bagaimanakah mengatasinya? Syukron Ustaz. Ya. Dari Pak Imam Nawawi ya, semoga Allah membajaka Bapak dan keluarga Bapak. Anak yang berperilaku cenderung ke pornografi, ini masalah yang umum ya, masalah pornografi ini. Salah satu penyebab utama kenapa anak terjerumus pada pornografi adalah yaitu konten yang sekarang beredar bebas melalui gadget ya, atau internet atau media lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika anak memegang gadget, memegang HP atau Android, itu tidak tahu tujuannya ya. Tidak tahu tujuannya, dia enggak ada keperluan, hanya untuk bersenang-senang gitu. Ini yang berbahaya sekali. Nah, bagaimana anak biar pada saat memegang HP itu kemudian dia yakin aku ingin mencari ini, yaitu dengan menemukan potensi itu tadi, dengan diakui potensinya dia itu, sehingga dia akan berusaha keras untuk mengembangkan potensi tersebut. Antara dalam hal ini adalah bakat anak tersebut itu. Ya. Jadi oleh karena itu untuk mengatasi hal itu, usahakan kita enggak bisa anak-anak sekarang itu dilarang untuk tidak menggunakan HP itu, enggak bisa ini karena sudah keniscayaan ini. Ya. Ini 2 tahun yang lalu masih ada apa namanya pakar-pakar peranting mengingatkan tentang bahayanya Android, sehingga masih bisa dicegah, tapi sekarang sudah enggak bisa karena perkembangan teknologi dan kemudian perubahan perilaku anak-anak generasi Z ini ya, sehingga mereka tidak bisa lepas dari gadget. Oleh karena itu cara mengantisipasinya yaitu kita menjadikan setiap anak menggunakan HP itu ada keperluan yang bermanfaat. Nah, manfaat ini ukurannya adalah syariat agama Islam ini. Nah, caranya biar anak merasa ada keperluan, berarti ya ada apa namanya pengembangan diri di situ ya, pengembangan diri yaitu ketemu potensinya itu tadi ya, atau mungkin diberi proyek ya, karena apabila anaknya sudah umur 10 tahun sudah ada proyek gitu. Misal proyek kebersihan lingkungan bergabung dengan teman-temannya. Nah, coba dirancang bagaimana caranya, dia akan membuka di YouTube ya, akan membuka juga di mungkin di media sosial lainnya ya, di website-website yang terkait dengan kebersihan, dan dia perlu di situ karena apa? Ada proyek gitu, ada keperluan. Ya, ya bisa jadi mungkin di situ akan terpampang pornografi, tapi dia enggak begitu apa namanya tertarik itu karena apa? Karena ada keperluan. Tapi kalau membuka HP karena untuk hiburan ya, karena enggak ada keperluan daripada nganggur, sudah akhirnya terjerumus ke situ. Karena kecenderungan manusia itu adalah kepada hal-hal yang yang buruk gitu. Ya, jadi nafsu itu cenderung mengajak manusia kepada keburukan. Ya, termasuk di sini adalah nafsu la'amaratun bisu. Ya, jadi jiwa yang mengarah kepada keburukan itu ada pada diri manusia. Jadi itu intinya di situ. Ya, kita nggak bisa terus akhirnya seperti pemadam kebakaran. Ya, anggap saja masalah anak itu adalah kebakaran, tapi kita berusaha menjadi pencegah. Ya. Kita bukan menjadi tabib kebiadaban, ya, tabib kebiadaban, tapi berusahalah kita menjadi arsitek peradaban. Ini mencegah jauh lebih baik daripada mengatasi atau mengobati. Nah, pengobatannya itu antara yang tadi, ya, yaitu dengan kelekatan kepada diri anak, ya, sehingga anak betul-betul percaya pada diri kita, merasa disayangi oleh kita, egonya sudah bisa tuntas dari kita, ya, kepada kita, terus kemudian apa namanya? Dengan pengakuan itu tadi. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, terutama dari Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan datangnya masih di live chat YouTube dari Bapak Gilang Firmansyah. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah kita memukul anak jika anak tantrum berlebihan? Silakan Ustaz. Ya. Bolehkah kita memukul anak apabila anak tantrum yang berlebihan? Ini dari Bapak Firmansyah, ya. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga. Tantrum ini, nah, tinggal lihat umurnya. Biasanya tantrum itu terjadi pada anak di bawah 7 tahun. Ya, padahal Rasulullah itu dalam sabdanya wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Jadi pukullah mereka apabila mereka enggak mau sholat, ya, enggak mau melakukan ibadah, itu umur 10 tahun. Nah, sekarang tantrum kalau bahasa Jawanya itu kadang-kadang ngambek, ya, mogok, ya, gulung-gulung di depan toko dan sebagainya karena permintaannya enggak dituruti, itu tantrum. Apakah kita boleh menghukumnya? Tidak boleh, ya. Karena tantrum itu pertanda bahwa ego anak tidak tuntas. Nah, menuntaskan ego enggak bisa dengan aturan saja, enggak bisa, ya. Dengan aturan, apalagi dengan hukuman. Karena ini penuntasan ego terkait dengan penumbuhan fitrah keimanan. Jadi anak tantrum itu pertanda bahwa ego dia itu enggak tuntas. Ya, belum tuntas. Apabila itu terjadi pada usia di bawah 7 tahun itu wajar. Wajar karena mereka sedang menuntaskan egosentrisnya. Tapi kalau itu terjadi setelah 10 tahun, itu berarti ada kesalahan pada pendidikan sebelumnya, yaitu fitrah keimanan yang harusnya 7 tahun sudah tumbuh, ternyata 10 tahun belum tumbuh, yaitu tentang egosentris. Nah, kalau memang ternyata anak tadi itu di bawah 7 tahun, ya orang tua sabar. Bagaimana menetralisir keadaan sehingga tidak malu dengan orang lain atau tidak mengganggu orang lain. Tapi biar anak itu tantrumnya tuntas. Kalau memang orang tua bisa menuruti, ya turuti, enggak masalah karena dia masih masa-masa egosentris. Tapi kalau orang tua enggak mampu, nah bagaimana caranya itu yang tahu adalah orang tua masing-masing. Karena yang paling tahu anaknya adalah orang tua masing-masing. Tapi apabila anaknya sudah 10 tahun, sudah tamyiz, ya, maka perlu dilihat, ya, bahwa itu adalah fitrah iman belum tumbuh. Walaupun sudah 10 tahun, maka fitrah iman tumbuhnya itu metodenya seperti anak kecil lagi. Bagaimana telah dulu kita bahas tentang recovery, Rasulullah juga walaupun orangnya itu sudah dewasa, metodenya seperti anak kecil lagi, egosentris dan imaji positif ditumbuhkan. Ini. Nah, maka kalau kita garis bawahi bahwa tantrum itu pertanda egosentris tidak tuntas terkait dengan penumbuhan fitrah atau karakter keimanan. Oleh karena itu, pemukulan, hukuman yang diberikan kepada anak tantrum itu adalah tindakan yang tidak tepat, ya, sehingga kalau itu diterapkan hukuman itu, maka justru akan memperparah kondisi anak, yaitu anak akan menjadi lebih tercederai, ya, menjadi lebih terluka fitrah atau karakter keimanannya. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan Bapak Gilang Firmansyah tadi yang bertanya, masih Ustaz dari YouTube, dari Ibu Salis Setiawati. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimanakah cara kita mengendalikan anak-anak dari lingkungan sekitar, karena mereka bermain dan terkadang setelah bermain muncul ucapan-ucapan yang baru yang kasar dalam kurung bahasa hewan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi bagaimana mengendalikan anak? Ya, memang ini sering terjadi, ya. Memang sering terjadi. Makanya itu tadi untuk menjadikan anak menjadi imun, ya, menjadi kebal, tidak mudah terpengaruh oleh faktor luar, ya. Yaitu dengan apa? Kelekatan itu tadi, jadikan orang tua itu menjadi orang yang paling dipercaya oleh anak. Maka seandainya anak itu di luar mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ya, ucapan-ucapan sebutan-sebutan nama-nama hewan, ya, itu maka anak akan kembali lagi ke rumah dan tanya kepada orang tuanya mengucapkan itu. Maksudnya mengucapkan itu untuk lapor kepada orang tuanya apakah ini baik gitu. Itu apabila orang tua itu dipercaya oleh anak dan yakin nanti kalau anak itu lapor orang tua tidak marah gitu loh. Ya, orang tua akan mendengarkan dan istilahnya kalau sudah anak itu lapor kemudian merasa yakin insya Allah mudah sekali dibenarkan. Ya. Dan segera itu juga langsung kita bersihkan. Itu karena itu kotoran. Kita bersihkan tapi dengan cara yang lebih bijaksana karena yang bijak itu ya orang tua kepada anaknya tersebut itu. Ini. Jadi caranya adalah dengan menjadikan orang tua menjadi orang yang paling dipercaya anak. Caranya dengan dua tadi, ya, yaitu dengan pengakuan bahwa anaknya hebat, bahwa anaknya itu bisa bergaul di luar, ya, kita percayai bahwa anak kita juga bisa mempengaruhi. Di samping itu kita bentengi dengan kelekatan, dekat dengan anak. Ketika anak pulang ditanya tadi ada apa, maka anak akan cerita karena apa? Orang tuanya enggak bakalan akan menghukum dia itu loh, karena dipercaya itu. Orang tuanya pasti akan baik kepada dia karena dipercaya oleh anak itu. Ini. Kemudian mau berangkat kita juga bisa pada saat anak pamitan mau bermain keluar ya, kita bisa berpesan kepada anak, ya hati-hati ya nak. Karena apa? Anak yakin bahwa orang tua percaya pada dirinya bahwa dirinya itu mampu mengatasi masalah di luar. Maka dengan pesan-pesan dari orang tua, insya Allah anak itu akan mendengarkannya. Tapi sebaliknya kalau setiap anak pulang dimarahi, ya, kemudian dilarang diungung di rumah, tapi ternyata dia keluar ke rumah karena apa? Tuntutan dari dalam dirinya. Kemudian setelah pulang dihukum lagi, maka itu tidak mungkin sepertinya anak akan curhat, akan cerita kepada orang tua, sehingga akan sembunyi-sembunyi dan dia akan lebih percaya kepada temannya yang di luar tadi, yang notabene itu akhlaknya kurang baik. Dan itu berbahaya sekali kepada bagi anak-anak. Ini memang untuk masalah akhlak itu, ya, ini kita kembalikan kepada metode Nabi, yaitu Nabi dalam mendidik akhlak itu dengan kelembutan. Tapi kalau sudah kepada anak-anak kita yang sudah tumbuh fitrah iman atau karakter iman, kemudian karakter belajar sudah tumbuh, baru kita boleh keras. Jadi bukan berarti keras pada anak itu enggak boleh. Boleh, tetapi kita harus melihat kondisi anak. Nabi itu keras pada sahabat-sahabat yang sudah kuat imannya dan yang sudah berilmu. Contoh kepada Mu'adz bin Jabal, beliau keras itu dan marah sering kepada beliau Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar, ya, istilahnya mendiamkan, menghukum Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik, ya. Pada saat Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Ini karena apa? Ka'ab bin Malik itu imannya sudah kuat dan berilmu, tapi karena lalai enggak ikut perang gitu. Akhirnya dihajar itu seperti dikasih hukuman oleh Nabi. Karena seperti itu, maka apabila anak kita sudah biasanya rajin sholat, ya, sudah berilmu, tapi tiba-tiba kok dia lalai gak sholat, nah itulah kita boleh memukulnya, bahkan kita boleh keras, ya, marah kepadanya itu. Maka anak akan segera kembali. Tapi kalau dari awal sudah malas-malasan sholat, itu pertanda kan fitrah iman gak tumbuh itu. Ya, kita enggak pernah melihat anak itu bergairah melaksanakan ibadah. Itu fitrah iman enggak tumbuh. Maka kalau itu dengan keras, anak makin jauh. Ya, anak makin jauh dari ibadah. Karena apa yang kita tumbuhkan di situ hati anak, ya, fitrah keimanan. Maka enggak bisa dengan fisik atau kekerasan, bahkan dengan logika saja kadang-kadang anak enggak mau, yaitu dengan perasaan yang harus kita lakukan kepada anak tersebut. Jadi perlu kita ketahui, ya, dalam memperbaiki anak-anak itu kita lihat fitrah apa atau karakter apa yang tidak tumbuh itu loh. Kalau yang tidak tumbuh hanya karakter bakat, kita bisa keras karena mereka sudah beriman dan berilmu. Tapi kalau yang tidak tumbuh adalah akhlak, ya, moral, itu adalah terkait dengan karakter keimanan, maka tidak bisa dengan kekerasan, itu harus dengan kelembutan dan penuh dengan kesabaran dan perasaan yang halus. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, sepertinya kita cukupkan sesi tanya jawab di malam hari ini. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, jadi kesimpulan pada kesempatan malam hari ini, bahwa perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama itu masih anak-anak, ya, ya anak itu berarti di bawah usia balig. Menurut Ibnul Qayyim, ya, bahwa anak yang belum balig itu tidak dicatat amal-amal perbuatannya, sehingga tidak ada dosa bagi anak. Karena tidak ada dosa bagi anak, maka tidak ada anak nakal. Ini, ya, tidak ada anak nakal karena kenakalan itu terkait dengan pelanggaran syariat. Nah, mereka memang secara fisik melanggar syariat, tapi ternyata amal mereka tidak dicatat. Maka kita pun juga ikut apa yang Allah bolehkan, ya, kepada anak-anak kita. Ya. Hal yang tidak dosa berarti dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada anak-anak kita. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa bukan berarti kita harus apa namanya lalai atau abe terlalu bermudah-mudahan, ya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa kita berharap kepada Allah, berharap karena Allah ikut mendidik, ya. Tapi kita juga harus ada rasa khawatir karena ada setan dan ada pengaruh-pengaruh lain yang bisa menutupi pertumbuhan fitrah anak-anak kita, yang bisa menyimpangkan fitrah anak-anak kita. Jadi oleh karena itu, marilah kita memperbaiki diri dulu, ya. Kita yakini bahwa anak kita semuanya hebat. Kita akui anak kita hebat, ya. Selama tidak membahayakan orang lain, ya, kita akui saja kamu itu hebat di bidang ini. Nanti insya Allah dengan bertambahnya nalar, bertumbuhnya nalar anak, tamyiz, kemudian setelah itu muraqoh, anak akan menjadi lebih tertata, yang dilakukan lebih bermanfaat. Ya, tapi makin kecil anak, biasanya yang dilakukan itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat karena masih kecil. Ini. Nah, kemudian dari yang disebut kenakalan-kenakalan itu, dan ini keluhan kebanyakan orang tua, anak disebut nakal, ya, akhirnya muncul kekhawatiran. Maka sebagaimana telah kita bahas tadi, kesimpulannya adalah setelah kita memperbaiki diri kita, ya, kemudian baru kita menangani anak kita. Nah, cara menangani anak kita dengan dua langkah, yaitu dengan memberikan pengakuan, memberikan kepercayaan, itu langkah yang pertama, ya, memberikan pengakuan, kepercayaan bahwa anak kita juga hebat, memiliki kemampuan, bahwa anak kita juga enggak semuanya lemah, ya. Anak kita juga bisa mempengaruhi, anak kita juga berpotensi, kita akui dengan pujian, dengan dorongan motivasi, dengan kata-kata yang baik, ya. Ini. Kemudian setelah itu, kemudian kita dekat dengan anak, kelekatan. Ini sepertinya solusi yang paling tepat, terutama untuk menghadapi anak-anak generasi Z sekarang, ya. Anak-anak generasi Z, orang tua kadang menganggap dirinya itu sukses, ya, karena apa? Dulu orang tuanya keras. Perlu kita ketahui bahwa zaman kita dulu orang tua itu dengan sekarang itu kondisinya berbeda. Kita dulu walaupun orang tua kita keras, kita itu tuntas egonya. Kita bebas main air hujan-hujanan, main air di kali, mencari ikan di kali dengan berlumpur-lumpur. Kemudian kita memanjat pohon, kita bermain di padang apa namanya terang bulan malam hari. Ya, kita berlari-lari ke sawah, ke kebun, itu tuntas egosentris kita. Nah, maka orang tua keras waktu itu tidak begitu ngefek dengan penuntasan egosentris atau penumbuhan imaji positif tentang alam, tentang Allah. Tapi kita lihat kondisi sekarang, anak sekarang itu yang dihadapi gadget, ya. Ya, mereka menuntaskan egonya ya di gadget itu. Satu sisi, kemudian orang tua keras itu. Maka itu akan melukai. Ya, antara sisinya di situ. Nah, bahwa anak generasi Z ini, ya, berbeda dengan generasi X yang dulu, ya, terutama dalam hal penuntasan egosentrisnya. Ini makanya akhirnya muncullah perbedaan dalam mendidik, ya, generasi dulu dan generasi sekarang. Walaupun intinya semuanya sama, yaitu mendidik fitrah iman, ya, karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat sesuai fitrah perkembangannya. Ini sama, cuma metodenya, ya, itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Maka metodenya kita selama tidak melanggar syariat, maka diperbolehkan. Ini, kita menggunakan teknologi yang sekarang ada, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan oleh agama Islam ini. Nah, jadi intinya itu, ya. Jadi kesimpulannya, harapannya ini dengan setelah Bapak Ibu memahami, ya, memberikan kepercayaan kepada anak-anak, kemudian lekat dengan anak-anak, sehingga menjadi orang tua yang paling dipercaya oleh anak-anaknya dibanding kepada orang lain, insya Allah ta'ala anak kita akan mudah kita kendalikan, akan mudah kita beri nasihat, dan harapannya kelak akan menjadi anak yang soleh-solehah, kemudian bermanfaat bagi peradaban, bagi masyarakat, bagi umatnya. Jadi kemudian setelah itu harapannya orang tua makin bisa menikmati masa-masa mendidik anak. Ya, anak sebelum balik itu memang kita repot mendidik mereka, apalagi yang masih bayi, masih kecil belajar berjalan itu repot. Tapi sesungguhnya itu adalah kenikmatan, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan, itu sesungguhnya adalah surga dunia itu. Ya, tapi karena mungkin kita tidak paham, ya, akhirnya justru malah itu menjadi penderitaan bagi kita. Akhirnya orang tua segera berharap, mudah-mudahan cepat besar, saya nggak repot. Tapi begitu sudah besar, akhirnya kesepian, ya kebingungan akhirnya itu. Nah, inilah manusia itu. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan inna fid dunya jannatan, bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga itu. Malam yadkhulha la yadkhula jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke surga dunia itu, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa surga dunia bagi orang tua itu adalah ketika mereka mendidik anak-anak itu. Itu adalah surga dunia, kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan. Dan apabila kita menikmati itu, ya, betul-betul itu adalah surga dunia bagi kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tua yang mendidik anaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan syaitan, ya. Semoga Allah mengampuni dan Allah bisa memperbaiki kita semua, selalu menambah ilmu kita, ya. Kemudian apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tidak henti-hentinya untuk mohon kepada Allah, ya, berlindung kepada Allah, ya, untuk mendidik anak-anak kita, karena kita enggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadangkala kita merasa diri kita merasa lebih hebat, ya, sehingga kita bisa merancang semuanya tentang pendidikan anak kita, tapi faktanya sering sekali kita itu mengalami kegelisahan. Karena apa? Karena kita terlalu sombong terhadap diri kita sendiri, ya, bahwa sungguhnya yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak kita menjadi soleh bukan kita yang mensolehkan, itu Allah Subhanahu wa taala, karena anak lahir sudah fitrah. Justru kalau anak kita nakal, besok kelak kalau sudah dewasa, ya, tidak soleh, itu kita yang disalahkan, ya. Ya, karena kita yang menjadikan anak kita Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau memiliki pemikiran yang mirip-mirip dengan itu. Ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu ikhlaskan niat kita dalam mendidik anak-anak, bahwa kita mendidik semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena maksud yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.